Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang af'alut tafdhil. Sudah kita ambil beberapa bait dari pembahasan af'alut tafdhil. من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبى اللذؤب bentuklah أفعال التفضيل dari yang dibentuk darinya التعجب وأبى اللذؤب dan cegahlah apa yang dicegah pada أفعال التعجب ataupun pada sirah ta'ajub. Wa ma bihi la ta'ajub nusil limani'in bihi la ila tafdhil sil. Apa yang dengannya disampaikan kepada ta'ajub karena sebab penghalang, maka sambunglah dengannya pula ila tafdhil, kepada tafdhil. Ya. Wa af'al tafdhil ini ya. وأفعل التفضيل سله أبدا تقديرنا ولفظا بمن إن جرد وأفعل التفضيل سله أبدا وأفعل التفضيل سله أبدا أفعل التفضيل سله أبدا sambunglah selalu أفعل منصوب kenapa لفعل محذوف يفسرهما بعد ini maksudnya pembahasan apa الإشغال إن عملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة فاختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأفعل التفضيل سله أبدا سامبونغ له أفعل التفضيل سلالو تقديرا أو لفظا فهيك تقديرا أتبن لفظا بمن dengan من in jurrida jika afal tafdhilnya dikosongkan dari al ataupun apa idhofah ya ramya taqdiran hal ditakwil dengan muawwal itu muqaddaran atau malfudha ya paham ini ya maknanya ya sambunglah afal tafdhil selalu dengan min taqdiran atau lafzan apakah minnya ditakdirkan atau terlafazkan in jurrida jika afal tafdhil itu dikosongkan dari al ataupun idhofah wajib disambung dengan min zaidun afdal afdalu min amrin min la yakhlu afal tafdhil an ahli thalathati ahwal tidaklah kosong afal tafdhil dari satu dari tiga hal. Tidaklah afal tafdhil kosong dari satu dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna mujarrada. Afal tafdhil mujarrada. Dalam keadaan mujarrad. Kosong dari idhofah dan al. Yang ini yang sedang dibahas dalam bait ini. Asani an yakuna mudhafa. Yang kedua, afal tafdhil diidhofahkan kepada isim yang setelahnya. Dia dijadikan sebagai mudhaf. Asalis yang ketiga, an yakuna bil alifi wal lam afala tafdhil bir al fa in kana mujarradan fala budda an yattasila bihi min lafdhan aw taqdira jaratan lil mufaddali adabuna bil afala tafdhil itu kosong dari al ataupun dari idhofah maka mesti harus afala tafdhil itu bersambung dengan min yang dia bermakna ibtidail ghayah yu'ta biha tawassulan li ma'rifatil mufaddali alaih. Didatangkan min itu untuk mengetahui siapa yang dikalahkan keutamaannya. Lafzan atau takdira minnya terlafazkan ataupun ditakdirkan saja. Dalam keadaan min itu jaratan hal semua ya. Lafzan, takdira atau takdira ma'atuf pada lafzan. Jaratan lil mufaddali dalam keadaan min tersebut mengejarkan isim yang dikalahkan fadilahnya keutamaannya nahu zaidun afdalu min amrin Zaidun afdalu min Amrin. Di sini disambung. Afdal dengan min karena dia mujarrada, kosong dari apa? Alan idhafah. Dan dia min mengejarkan al-mufaddal, sesuatu yang dikalahkan keutamaannya. Atau lebih tepatnya apa? Diunggulkan darinya ya. Dilampaui fadlnya. Ya kadang enggak mesti keunggulan sih. Kalau akbah bagaimana tuh? Ya mungkin unggul juga, unggul dalam kejelekannya ya. Wa marartu bi rajulin afdala min Amrin. Ya Rami jelaskan Zaidun mutada afdal khabar marfu' min Amrin jar majrur muta'alliq bi afdal. Wa marartu bi rajulin afdala min Amrin. Marartu bi rajulin afdala min Amrin. Afdala min Amrin. Ya. Kalau pada contoh yang pertama Zaidun afdal min Amrin, di sini afalu tafdil jatuh sebagai apa? Khabar. Zaidun afdal min Amrin. Afdalu jatuh sebagai khabar. Wal khabar juz'ul mutimmul faidah. Kallahu barun wal ayadi syahidah. Wa mufradan ya'ti, ya di sini mufrad. Apa? Khabarnya. Wa marartu bi rajulin afdala min Amrin. Kemudian pada contoh yang kedua, afalu tafdil afdala min Amrin jatuh sebagai apa? Marartu bi rajulin afdala min Amrin. Afdala i'rabnya sebagai apa? Na'at bagi rajul. Na'at al majrur, majrur mithlu wa alamatu jarri al-fathah niyabah anil kasrah li'annahu la'in sarif wal mani' min as-sarf ma huwa ya al-wasfiyah ma'a wazni al-fi'il. Sudah belum pembahasan na'at? Belum ya, nanti setelah ini. Waqad tuhdhafu min wa majruruha lidalalati alayhima. Terkadang dibuang minnya sekaligus isim yang dijarkan dengan minnya, lidalalati alayhima, karena ada dalil yang menunjukkan kepada min dan majrurnya yang dibuang. Ka qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku adalah orang yang lebih banyak darimu hartanya dan lebih mulia kelompoknya, golongannya. Di sini dibuang dari yang kedua, a'az. Ya, wa a'azzu minka nafara. Boleh. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan min dan majrur yang dibuang itu oleh yang sebelumnya. Ini aktsaru minka. Malan wa a'azzu minka nafara. I'rabnya malan sebagai apa? Tamyiz. Ya. Setelah isim tafdil mansubnya sebagai tam tamiz. Ada setelah sifat ta'ajub mansubnya sebagai apa? Maf maful ya, ha? Maful bih. Ya. Wa fuhima min kalamihi anna af'ala tafdil idza kana bi al aw mudafan la tashabuhu min. Fala taqul Zaidun al-afdalu min Amrin wala Zaidun afdalu nasi min Amrin. Mafhum dari kalamnya musannif, yang difahami dari kalamnya musannif, yaitu afalu tafdil silhu abada taqtiran aw lafzan bimin in jurrida idza kana bi al aw mudhafan. Apabila afalu tafdil beral ya aw mudhafan ataupun diidhafahkan, maka ini jawabannya apa? Jawabannya idza. Idza kana bi al aw mudhafan la tashabuhu min. Maka dia afalu tafdil tidak diiringi oleh min. Itu mafhumnya ya kan. Di sini kan disebutkan sambunglah afalu tafdil selalu dengan min ketika ditajrid dari idhafah dan al taqtiran aw lafza. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau tidak, kalau dia beral ataupun diidhafahkan, maka tidak diiringi dengan min, oleh min. Dalam catatan kaki disebutkan rubama jaa ba'da af'ali tafdil al-muqtarin bi al aw al-mudhaf min kama fi qawli al-a'sha wa sa'ti qariban wa nashrahuhu laka wa huwa syahid. Terkadang datang setelah af'ali tafdil yang bergandengan dengan al ataupun setelah afalu tafdil yang diidhafahkan, datang setelahnya min. Kama fi qulil asya, sebagaimana pada ucapannya al-asya. Walasta bil aksari minhum hasa, wa innamal izzatu lil kafiri. Di sini mana syaitnya? Bil aksari minhum, kau bukanlah orang yang lebih banyak dari mereka. Hasa, apa hasa? Patuh bukan? Wa innamal izzatu lil kafir, hanyalah kemuliaan itu diperoleh bagi orang yang banyak, banyak jumlah penduduknya ataupun pengikutnya. Di sini syaitnya bil aksari minhum, digandengi dengan min, meskipun dia afal tafdilnya ber-al. Juga seperti ucapannya Sa'd al-Qarqarah, nahnu bi arsil waddi a'lamuna minna bi rafdil jiyadi fi sadafi. Nahnu bi ghursil waddi a'lamuna. Kami berkait dengan menanam kurma yang kecil, anak kurma, a'lamuna minna, adalah yang paling pandai dari kami dalam hal biraqdil jiyadi fi sadafi, menggerakkan dengan kakinya al-jiyad, kuda-kuda, fi sadafi, di waktu subuh. Di sini mana syaitnya a'lamuna minna, nahnu bighursil wadi a'lamuna minna biraqdi. Kami bighursil wadi, al-wadi an-nakhla sughirah atau al-fasil, anak dari unta. Anak apa? Nakhlah, pohon kurma. Kami dengan dalam hal menanam anak pohon kurma, a'lamuna minna, yang paling pandai diantara kita, diantara kami. Ya, biraqdil jiyadi, dalam hal mengayunkan kaki untuk apa? Menjalankan kuda, fi sadafi, di waktu subuh. Kama ja'a al-mujarradu min al wal idhafah ghairi muqtarinin, sebagaimana datang afalu tafdil yang kosong dari idhafah dan al dalam keadaan ghairu muqtarinin bimin, tidak bergandengan dengan min. Fi qawli mri'il Qais ibni Hijr al-Kindi, 'alayha fatan lam tahmil al-ardu mithlahu amara bi mithaqin wa awfa wa asbara. Alaiha, atasnya ada fatan, seorang anak muda. Lam tahmilil ardu mitlah, yang mana bumi ini tidaklah memikul di atasnya seperti pemuda tersebut. Abarra bimithaq, dia orang yang paling menunaikan mithaq, perjanjian. Wa aufa wa asbara. Ya. Di sini tidak disebutkan apa minnya. Abarra, min enggak disebutkan. Aufa, minnya enggak ada. Asbara juga tanpa min. Padahal semuanya si afalut tafdil, hadang itu jarang. Kemudian falatakul, kita ulangi, difahami dari kalam yang musunif bahasanya afalut tafdil apabila bersama al atau didofahkan maka tidak diikuti oleh min. Falatakul, sehingga tidak boleh kau katakan Zaidun al-afdalu min Amrin. Zaid al-afdalu, itu orang yang lebih mulia dari Amr. Enggak boleh. Wala Zaidun afdalun nasi min Amrin. Yang pertama tidak boleh dikasih min karena afalu tafdilnya beral. Pada contoh yang kedua, Zaidun afdalun nasi min Amrin, ya tidak boleh dikasih min, ini keliru karena afdal diidhafahkan kepada an-nas. Wa aktsaru ma yakunu dzalik idza kana afalu tafdil khabara. Waktu maikunu dzalik, kebanyakan itu terjadi, maksudnya kebanyakan itu terjadi, ini aktsaru maikunu hadzu min ma af'ali tafdhil al-mujarrad min al wal idhafah. Kebanyakan keadaan di mana min dibuang bersama afal tafdhil yang kosong, ya dari al dan idhafah. Idza kana afal tafdhil khabara, ketika afal tafdhilnya bentuknya khabar. Kal ayatil karimah wa nahwiha, seperti ayat yang mulia dan yang semisalnya tadi kan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Afalu tafdilnya jatuh sebagai khabar, aktsaru minka. Dan a'azz diathafkan kepada aktsar. Hamin ya. Seringnya dibuang min dari afalu tafdil yang kosong dari idhofah dan al ketika dia jatuh sebagai khabar atau bin diadhafkan kepada khabar ya. Kal ayatil karimah wa nahwiha ada seperti ayat yang mulia dan semisalnya. Ya, secara makna khabar juga wa azu nafara khabar juga. Wa huwa katsirun fil Qur'an dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Banyak katanya, coba teman-teman makan. Banyak, baru satu di sini. Ada yang lainnya? Hah? Ada ya? Asyad atau apa? Ah, apa ayat? Awalnya apa? Ayat asyad juga ada kan? Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyadu 'ala ar-rahmani itiya asyadu 'ala ar-rahmani itiya. Kemudian waqad tuhdhafu minhu wa huwa ghairu khabar, kadang dibuang min dan majrurnya dari afal tafdil yang kosong dari al dan idhafah dalam keadaan dia jatuh bukan sebagai khabar. Contoh dalam al-bahar at-tawil tanawti waqad khilnaki kal badri ajmala fa dhalla fuadi fi hawaki mudallala. Tanauti, engkau mendekat. Waqad khilnaki kal badri, dalam keadaan aku menyangka, mendugamu, meyakinimu seperti al-badr, bulan purnama. Ajmala, dalam keadaan engkau lebih ajmal, indah daripada bulan purnama. Ajmala hal dari ta pada tanauti. Kemudian jumlah waqad khilnaki juga hal juga. Dua halnya. Fadhalla fuadi fi hawaki mudallala, maka jadilah hatiku tersesat fi hawaki, ya, dalam hawa kecintaan kepadamu. Di sini syaitnya mana? Ajmala ya. Fajmala afalu tafdil, maka ajmal adalah afalu tafdil. Wahuwa mansubun ala al-hal, dan dia dinasobkan sebagai hal minata dari ta pada danauti. Wahudibat minhum min, dan dibuang darinya min. Wat takdir, takdirnya danauti ajmala minal badri. Ya, danauti, engkau mendekat dalam keadaan engkau lebih indah daripada al-badr, bulan purnama. Waqad khilnaka kal badri, ya, dua halnya. Ya, yang pertama halnya mufrad, yang kedua jumlah. Wa yalzamu afalu tafdhil al-mujarradu al-ifrada wa tadhkira. Dan afalu tafdhil melazimi bentuk mufrad. Saya ulangi, afalu tafdil melazimi wa yalzamu afalu tafdil al-mujarradu afalu tafdil yang kosong dari al dan idhofah menetapi mufrad dan mudzakkar. Jadi lafadznya apa? Senantiasa mufrad dan mudzakkar kalau afalu tafdil itu kosong. Kosong dari idhofah ataupun kosong juga dari al. Wa kadzalika al-mudhafu ila nakiratin. Demikian pula afalu tafdil yang diidhofahkan kepada nakirah, dia pun menetapi apa? Ifrad dan tazkir. Ada dua macam afalu tafdil yang menetapi apa? Ifrad dan tazkir. Yang pertama ketika kosong dari idhofah dan al. Dan yang kedua ketika diidhofahkan kepada yang nakirah. Wa ila hadza asyara biqaulih, kepada inilah an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa in liman kurin yudhaf aw jurida ulzima tadhkiran wa an yuwahhada. Apabila afalu tafdil diidhafahkan kepada isim yang dinakirahkan liman kur aw jurida, atau dikosongkan dia dari apa? Al dan idhafah, ulzima, maka diharuskan afalu tafdhil tersebut tadhkira muzakkar wa an yuhada dan apa mufrad. Ini faham ini ya? Faham enggak mana bait ini? Fadlu, paham? Ulang. Wa in liman kurin yudhaf, fa'ilnya naibul fa'ilnya huwa kembali afalu tafdhil, kembali kepada afalu tafdhil. Apabila afalu tafdhil diidhafahkan liman kurin kepada isim yang nakirah, itu yang pertama. Yang kedua, atau dikosongkan dia dari idhafah dan al, maka afalu tafdhil itu diharuskan bentuknya muzakkar dan mufrad. Wa an yuhada maksudnya mufrad. Wa an yuhada. Fataqul, sehingga engkau katakan Zaidun afdalu min Amrin. Zaidun afdalu min Amrin. Di sini bentuknya apa? Afdalu. Ya. Muzakkar dan mufrad. Ya, wa afdalu rajulin. Kalau di sini afdalu contohnya apa? Mujarrad. Afdalu rajulin contoh yang ya, mudhaf kepada yang nakirah. Wa Hindun afdalu min Amrin. Ya, meskipun di sini apa? Dia sebagai khabar bagi Hind muannas, tetap dia dijadikan mudzakkar dan mufrad. Hindun afdalu min Amrin. Wa afdalu al-mar'ati wa afdalu imra'atin. Ya. Wa Zaidani afdalu min Amrin wa afdalu rajulaini. Wal Hindani afdalu min Amrin wa afdalu imra'ataini. والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء فيكون مقدرلا أفعل في هاتين الحالتين pada dua keadaan ini muzakkara wa mufrada muzakkar mufrad wala yu'annas tidak dimuannaskan meskipun dia jatuh sebagai khobar bagi muannas wala yusanna tidak dimusannakan meskipun dia jatuh sebagai khobar dari musanna wala yujma tidak pula dijamakkan meskipun dia jatuh sebagai khobar dari yang jamak. Itu keadaan dari apa? Afalu tafdhil menetapi mufrad dan muzakkar ketika apa? Ketika mujarrad kosong dari idhofah dan al. Atau yang kedua, ketika diidhofahkan kepada yang nakirah. Itu makna bait tadi. Wa in liman kurin yudhaf aw jurida walzima tadhkiran wa an yuhada. Di sini ada yang mau disampaikan? Ada catatan lagi yang terlewat ini. Kembali ke halaman 155. 155. Catatan lagi nomor 2 itu ya. Ketika menjelaskan tentang apabila afalu tafdhil itu kosong dari alani dhafah, maka wajib dia bergandengan dengan apa? Min lafzan aw taqdira. Yajuzu an yufsal baina afali tafdhili wa min al-ja' wa min al-jari amin al-jarati lil mafdhul bi hadhi syai'aini. Boleh untuk dipisahkan antara afalu tafdhil dengan min yang mengejarkan, yang mengejarkan al-mafdhul yang dikalahkan keutamaannya, bi ahadi syai'aini, dipisahkan boleh antara afalu tafdhilnya dengan minnya dengan satu dari dua hal. Boleh. Yang pertama, ma'mulu afali tafdhil, ma'mulnya afalu tafdhil. Contoh dalam ayat Allah atau dalam firman Allah SWT, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Awla an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim, dipisahkan di sini antara afalu tafdhilnya awla dengan min al-jarah oleh pemisah yang merupakan ma'mulnya awla bil mu'minin. Jar majrur muta'alli bi awla. Nabi lebih utama. Ya. Bil mu'minin, dengan kaum mu'minin, min anfusihim, daripada diri-diri mereka sendiri. Wa tsani, pemisah yang kedua yang boleh dengannya dipisahkan antara afalu tafdhil dengan min al-jarah adalah law asyartiyatu wa madkhuluha, law syartiyah dan yang dimasukinya. Nahu qawli syair, contohnya ucapan penyair, wala fuki atyabu law badalti lana min ma'in mauhibatin ala khamri. Terjemahannya jelas kan? Terjemahkan lagi kalau jelas. Syairnya mana sini? ya. Athyabu law badalti lana min, ya. Itirobiyah sepertinya ya. Jumlahnya sisipan. Lafuki athyabu min ma'in, min ma'i mauhibatin ala khamrin. Disisipi dengan law badalti lana, seandainya engkau berikan kepadaku. Mauhibah sendiri maknanya naqrah fil jabal. Yastanqiq fihi al-ma, ya, lubang yang ada di pegunungan yang di situ menampung air. Tapi ini maksud di situ sewadah besar dari khamr gitu. Khamr yang banyak ataupun fog lebih saya pilih daripada khamr yang apa? Banyak. Ya, balik lagi. Berarti lu ya, 500. Ah, 500. Kemudian watil wal tibqun wa ma li ma'rifah udifa du wajhain 'an di ma'rifah. Watil wal dan isim tafdil yang datang setelah al tibqun wajib mutabaqah. Wa ma li ma'rifah udifa, adapun isim tafdil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah, dua jahini, boleh dengan dua sisi, boleh dengan dua sisi, mutabaqah ataupun adamu al-mutabaqah, anzi ma'rifah, ya, dari yang ma'rifah ini. Isim tafdil yang datang setelah al-tibqun wajib mutabaqah. Maksudnya isim tafdil yang beral itu wajib mutabaqah. Dan juga isim yang diidhafahkan, isim tafdil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah juga, ataupun isim sedangkan yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah, maka dua jahini an dhi ma'rifah, memiliki dua sisi dari yang ma'rifah ini. Hadza idza nawaita ma'na min, ini tentunya hukum ini berlaku. Idza nawaita ma'na min, apabila engkau meniatkan ma'na min, mana tafdil. Wa in lam tanwi, adapun kalau tidak engkau niatkan ma'na min, mana tafdil, mufadalah, fa huwa tibqun ma bi qurin, maka dia wajib mencocoki. Iya. Fa huwa tibqun ma wajib mutabaqah. Mutabaqah dari afalu tafdil yang digandengi dengan al. Saya ulangi ya. Watil wa'al tibqun. Isim tafdil yang datang setelah al ataupun yang beral tibqun itu mutabaqah. Ya deh. Khabarnya mutsanna mutsanna. Jamak ke jamak, muannats muannats, mutabaqah ketika dia beral. Dan isim tafdil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah memiliki dua sisi. Ya. Ini hukum ini idza nawaita ma'na min, apabila engkau meniatkan ma'na min dari isim tafdil tersebut. Wa in lam tanwi, adapun jika engkau tidak meniatkan makna min mufadalah, maka timqu ma bihi qurin, wajib untuk dia afalu tafdil ini mutabaqah, wajib timqu ma bihi qurin, wajib mutabaqahnya afalu tafdil yang digandengi dengan al. Ya, kita lihat syarahnya. Idza kana afalu tafdil bi al lazimat mutabaqatuhu lima qablah, apabila afalu tafdil itu beral, lazimat mutabaqatuhu lima qablah, wajib ataupun lazim harus afalu tafdil ini mencocoki ataupun mutabaqah, menyamai apa yang sebelumnya dalam hal mufrad mudzakkar dan selainnya. Apabila afalu tafdil itu beral, maka mesti mutabaqah, selaras dengan yang sebelumnya dalam hal mufrad mudzakkar dan selain keduanya. Fataqul, sehingga engkau katakan Zaidun al-afdalu, Zaidun al-afdalu, wa Zaidu wa Zaidani al-afdalani, wa Zaidun al-afdalun, wa Hindun al-fudla, wal Hindan al-fudlayan, wal Hindatu al-fudlu, al-fudlu atau al-fudlayat. Wala yajuzu adamu mutabaqatihi lima qablah, tidak boleh tidak terjadinya mutabaqah, kesamaan dalam hal mufrad mudzakkar dan selainnya dengan yang sebelumnya apabila dia beral. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan az-zaiduna al-afdalu. Tidak boleh juga dikatakan az-zaiduna al-afdalu. Wala hindun al-afdalu, juga tidak boleh. Al-hindan al-afdalu. Wala al-hindat al-afdalu. Ini semua contoh-contoh tidak boleh. Kenapa? Tidak dihasilkannya mutabaqah dalam keadaan afal tabdilnya ber-al. Wala yajuzu an taqtarin bimin. Dan tidak boleh juga untuk bergandengan dengan min. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan Zaidun al-afdalu min Amrin. Ya. Fa'amma qawluhu, ada pun ucapan penyair, walasta bil aktsari minhum hasa wa innamal izzatu lil kafiri. Sehingga kan zahirnya afalu tafdilnya ber-al kemudian diikuti oleh min bil aktsari minhum. Ini tidak masuk katanya. Fayukharraj ala ziyadati al-alif wal lam, karena ini dibawa kepada ziyadahnya tambahan alif dan lam. Jadi alif lamnya zaidah seperti tidak ada. Wal asal, aslinya walastu. Walastu bi aktsar minhum. Ah, itu aslinya. Au ja'li, atau ditakhrij, diarahkan kepada arahan yang kedua. Au ja'li minhum muta'alliqan bimahdufin. Menjadikan minhum muta'alliq dengan sesuatu yang mahduf. Yaitu afalu tafdil yang mahduf, yang kosong dari al. La bimada khalat alihi al walam. Tidaklah dia minhum berkait dengan afalu tafdil yang beral. Sehingga takdirnya walasta bil aktsari aktsara minhum. Ya. Kemudian wa asyara bi qawlihi wa ma li ma'rifah, itu makna bait wa tilwu al tibqun. Isim tafdil yang datang setelah al ataupun yang beral tibqun mesti mutabaqah dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian makna bait setelahnya wa ma li ma'rifah wa ma li ma'rifatin udhifa ila akhir. Ila akhir al-bait, ila anna afala tafdil idza udhifa ila ma'rifatin wa qusila bi tafdil jaza fihi wajhan. Jadi bahasan yang pertama selesai ya. Yang kedua tentang afala tafdil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Pembahasan yang keduanya. Bahasan yang pertama tentang hukum afala tafdil yang beral, yaitu wajib mutabaqah. Bahasan yang kedua, hukum afala tafdil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Sini penjelasannya. Wa ma li ma'rifatin udhifa li wajhaini 'an di ma'rifah. Hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanwi fa huwa tinqun ma bihi qurin. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa ma li ma'rifah udhifa ila akhir al-bait ila anna fala tafdhil, kepada bahwasanya afalu tafdhil idza udhifa ila ma'rifatin, apabila diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Wa qusira bi tafdhil, dan dimaukan dengannya makna tafdhil, mufadalah, mengutamakan suatu dari yang lain. Jaza fihi wajhan, boleh padanya dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama, isti'maluhu kal mujarradi. Digunakan isim tafdhil tersebut seperti isim tafdhil yang kosong dari al dan idhofah. Maksudnya apa? Dia melazimi apa? Mufrad dan mudzakkar. Falyutabiqu ma qabla, maka dia tidak tidak sama, tidak mencocoki, tidak sama, tidak selaras dengan yang sebelumnya dalam hal mudzakkar musanna. Fataqul az-zaidani afdalul qaumi. Az-zaidani afdalul qaumi, dua Zaid adalah kaum yang paling utama. Di sini afdal afal tafdhil diidhafahkan kepada yang apa? Ma'rifah, dan dimaukan dengannya makna apa? Makna mufadalah, tafdhil. Maka tidak disesuaikan, tidak diselaraskan afalu tafdhil dengan yang sebelumnya. Tetap dia menetapi mufrad dan mudzakkar, meskipun di situ khabarnya apa? Mutsanna. Wa zaidun afdalul qaumi, zaidun, para zaid itu adalah yang paling utama dari kaum itu. Wa hindun afdalun nisa, wal hindan afdalun nisa. Walhindat afdalun nisa. Nah, itu. Wasani, sisi yang kedua. Ya, jadi kalau isim tafdhil diidhafahkan kepada yang ma'rifah, boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama menetapi apa? Mufrad dan mudzakkar. Isi yang kedua, isti'maluhu kal makruni bil alifi wal lam. Dia digunakan seperti isim tafdil yang beral. Maksudnya apa? Selaras mutabaqah dengan yang sebelumnya. Fatajibu mutabaqatuhu lima qablah, maka dia wajib mutabaqah dengan yang sebelumnya. Fatakul, maka engkau katakan az-zaidani afdala al-qaumi. Az-zaidun afdalu al-qaumi wa fadilu al-qaumi. Wa hindun fudla an-nisa wal hindan fudlaya an-nisa wal hindat fudlu an-nisa aw fudlayat an-nisa. Wa la yata'ayyanu li-isti'malil awwal, dan tidak harus digunakan yang pertama. Ya, ini penggunaan seperti apa? Mujarrad, yang mujarrad. Khilafan li Ibn Sarraj, berbeda halnya dengan pendapat Ibn Sarraj yang apa, mengharuskan sisi yang pertama ketika dia apa, didhafahkan kepada yang ma'rifah dan dimaukan dengannya mufadalah. Paham ini? Hadlu? Paham? Saya ngantuk ya. Kalau ngantuk sih baca sendiri aja di kelas, bisa dibaca sendiri. وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. Dan telah datang dua penggunaan ini. Penggunaan yang pertama seperti al-mujarrad, yang kedua seperti yang beral, yaitu ketika isim tafdilnya didhafahkan kepada yang ma'rifah. Telah datang dua penggunaan ini dalam Al-Qur'an. Dan di antara contoh penggunaan afal tafdil yang didhafahkan kepada yang ma'rifah ghairu mutabiq, dalam keadaan tidak mencocok, tidak mencocoki, tidak sama dengan yang sebelumnya, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya. Demi Allah, engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahud ahrasun nasi ala haya, adalah makhluk yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Ahrasa, maful yang kedua dari tajida. Dan dia dijadikan dalam bentuk apa? Mufrad dan mudzakkar. Padahal dia aslinya khabar dari hum yang jamak. Bukan ahras. Apa? Jamaknya ahras. Ahras. Ahrasu ya. Ahrasuna ya. Si afdalun, afdalun bisa. Karena disifat untuk mudzakkar kan bisa. Dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ahrasu an-nas. Wa min isti'malihi mutabiqan qawluhu, dan di antara contoh penggunaannya dalam keadaan sesuai menyocoki apa yang sebelumnya, ucapan Allah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Demikianlah kami jadikan pada setiap negeri akabira mujrimiha, orang-orang terbesar dari para pendosanya, orang-orang besar, tokoh-tokoh besar dari para pendosanya. Di sini akabira dijamakkan, ya. Karena dia aslinya khobar dari yang jamak. Korya kan banyak. Demikianlah kami jadikan pada saat negeri akabira mujrimiha. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله, dan dua penggunaan ini terkumpul dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Dicek ada sahih tidaknya. Di sini disebutkan akhrajah Tirmizi dalam jami'nya min hadis Jabir. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Maukah ala harfa apa? Tanbih. Yani tanabbahu. Ya. Untuk tanbin siftah juga. Ketahuilah atau perhatikanlah. Ukhbirukum. Kalau harap tanbin tanabbahu mana ya. Siftah ala ketahuilah saya. Ketahuilah ukhbirukum atau maukah kalian aku beritakan bihabbikum ilayya. Tentang seorang yang paling aku cintai. Maukah kalian aku beritakan tentang siapa yang paling aku cintai diantara kalian. Wa aqrabukum minni manazila yaumil qiyamah, dan yang paling dekat di antara kalian kepadaku kedudukannya di hari kiamat. Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Di sini yang pertama apa? Bihabbikum ya. Mufrad. Wa aqrabikum mufrad. Kemudian yang berikutnya ahasinukum akhlaqa jamak. Al-muwatta'una aknafa. Ini kata Ibnu Lasir, ini masal saja. Ini maukan adalah allazi jawanibuhum wati'ah yatamakkan fiha man yusahibuhum wa la yata'azza. Yang beliau maukan adalah allazina jawanibuhum wati'ah, yang mana sisi-sisi mereka wati'ah. Wati'ah yakni mumahadah. Yatamakkan fiha, memberikan kemudahan kepada orang yang bersahabat dengannya untuk dia bersahabat dengan mereka. Mudah gitu, luas, mudah bergaul. Mudah bergaul lah. Al-mubba'una aknafa. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Yang mereka itu jinak dan juga dijinakkan. Bisa dijinakkan oleh yang lain. Di sini syaitnya apa? Ahabbikum. Ini mufrad. Akrabikum. Mufrad. Kemudian ahasinukum jamak. Walladzina ajazul wajhaini qalu al-afsahu al-mutabaqah. Dan mereka yang membolehkan dua sisi mulazamah al-ifrad wa tazkir, yang kedua al-mutabaqah, mereka yang mengatakan demikian, yang membolehkan dua sisi ini, mengatakan al-afsah al-mutabaqah, meskipun boleh dua sisi tadi, tapi yang lebih fasih katanya mutabaqah. Walihadza iba ala sahibil fasih fi qawlihi fakhtarna afsahahunna. Oleh karenanya dicela penulis kitab Al-Fasih Abu Abbas Ahmad bin Yahya Tha'lab An-Nahwi Al-Kufi fi qawlihi, pada ucapannya fakhtarna afsahahunna, maka kami pilih yang paling fasihnya dari mereka kaum wanita. Qalu, mereka alinahum mengkritiki ucapan beliau. Fakana yanbaghi an ya'tiya bil fusha, maka seyogianya beliau Fa'lab ya, untuk mendatangkan al-fusha. Fayaqul, yaitu dengan mengatakan fushahunna ya, fushahunna karena untuk mu'annas ya, untuk mufrad mu'annas. Fa'in lam yuqsali tafdilu, itu pembahasan tentang keadaan afal tafdil yang didhafahkan kepada yang ma'rifah dalam keadaan meniatkan apa? Tafdil. Boleh dengan dua sisi. Fa'in lam yuqsadi tafdilu ta'ayyanatil mutabaqah. Adapun jika tidak dikendaki makna tafdil, maka wajib mutabaqah. Wajib mutabaqahnya afal tafdil yang didhafahkan kepada yang ma'rifah, apabila tidak dimaukan dengannya makna tafdil. Seperti ucapan mereka, orang Arab, an-naqis wal ashajju a'dala bani Marwan. Nah, an-naqis dan al-ashajj, keduanya adalah a'dala bani Marwan. Ya, penguasa bani Marwan yang, ataupun keturunan, anak keturunan Marwan yang adil. Bukan yang paling adil. Ya, karena tidak ada, tidak dimaukan makna lah, tafdil. Maknanya a'dala bani Marwan adalah adila bani Marwan. Bani Marwan yang adil. Wa ila ma dzakarnahu min qasd at-tafdhil wa 'adam qasdihi asyara al-musannif bi qawlihi hadza idza nawaita ma'na min al-baita. Dan kepada apa yang telah kami sebutkan min qasd at-tafdhil, berupa niatan tafdhil, makna tafdhil, wa 'adam qasdihi, dan tanpa meniatkannya, asyara, ini disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya hadza idza nawaita ma'na min. Al-bait, Iqra'il bait. Ay jawazu al-wajhaini, yani bolehnya dua sisi, a'ni al-mutabaqah wa adamaha, mutabaqah ataupun tidak adanya mutabaqah, masyrutun, dipersyaratkan. Bima idza, yaitu apabila nuya diniatkan dengan idhafahnya isim tafdil tadi kepada yang ma'rifah, makna min. Ay idza nuya tafdil, yani apabila diniatkan makna tafdil. Wa amma idza lam yunwa, wa amma idza lam yunwa dhalik fa yalzamu an yakuna tibqa maqtarana bih. Adapun apabila afal tafdil yang didhafahkan kepada yang ma'rifah itu tidak diniatkan makna tafdil, maka harus ya afal tafdil itu tibqa maqtara nabi, cocok dengan apa yang bergandengan dengannya. Kalau dia bergandengan dengan yang mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, musanna musanna, jamak dan jamak. Qila, ada yang mengatakan biasanya lemah mendapat ini qila, sewa tamrid menunjukkan kelemahan. Wa min isti'mal sighati af'al af'al li ghairi tafdhil qawluhu ta'ala, di antara contoh penggunaan sigha af'al untuk selain tafdhil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Dialah Allah zat yang yabda'u al-khalqa, memulai penciptaan kemudian mengulanginya. Dengan apa? Dibangkitkan kembali apa yang telah hancur. Wa huwa ahwanu 'alayhi, dan itu mengulanginya lebih mudah bagi Allah daripada memulainya. Menurut pendapat yang dilemahkan ini, ahwan bermakna hayyin. Kenapa? Karena sama saja bagi Allah memulai dan mengulang. Tidak ada yang satunya, tidaklah yang satunya lebih ringan dari yang lain. Sebagian demikian. Tapi yang boleh dilafaznya seperti itu. Ini untuk membantah mereka yang mengingkari ba'ats, ya kan? Ada dalil akli juga di sini ya. Mengulangi tentunya lebih mudah daripada apa? Memulai, ya kan? Di sisi ini yang enggak ada kalau di makna ayin. Wa qawlu ta'ala rabbukum a'lamu bikum. Ya, ini rabbukum alimun bikum gitu. Ai wa huwa hayyun 'alaihi wa rabbukum 'alimun bikum. Wa qawlu syair, di antara contohnya ucapan penyair. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id ajsha'ul qawmi a'jalu. Apabila muddatil aidi, tangan-tangan diulurkan ke perbekalan makanan, maka saya tidaklah menjadi orang yang ajalihim, bersegera ya kepada perbekalan makanan tadi. Id ajsha'ul qawm, karena kaum yang paling rakus adalah yang paling tergesa-gesa menjulurkan tangannya ke perbekalan. Yang kedua, yang ketiga aja ya. Aku makan jamaah. Sekali-kali lah yang pertamanya. Kalau setiap kali didangan makan pertama terus. Pertama terus. Di sini mana syaitnya? Ailam akun bi'ajilihim. Yani aku tidak termasuk orang yang bersegera. Bukan yang paling bersegera. Contoh yang lain, innal ladzi samaka as-samaa'a bana lana baitan da'imuhu a'azzu wa atwalu. Sungguh zat yang samaka as-samaa', mengangkat meninggikan langit untuk kita. Ya, saya sebutkan maknanya, al-bait arada bi baitil majd, bangunan kemuliaan. Sesungguhnya zat yang samaka as-samaa', meninggikan langit, bana lana baitan, membangun untuk kita kemuliaan, yang mana kemuliaan itu da'imuhu, penopang-penopangnya a'azu wa atwalu, a'azu wa atwalu, ini azizah, tawilah, mulia dan tawilah, tinggi. Ay da'imuhu azizatun tawilah, ini maknanya a'azu bukan tafdil, tapi katanya azizah, atwalu tawilah. Wahal yunqasu dzalika amla, apakah yang semisal ini dikiaskan, yakni penggunaan afalu tafdil kemudian dimaukan dengannya bukan tafdil? Qala al-mubarid yunqas, kata al-mubarid dikiaskan. Wa qala ghairuh, dan selainnya mengatakan la yunqas, tidak dikiaskan. Wahu sahih, dan ini yang sahih, tidak bisa dikiaskan. Ya, masalahnya afalu tafdil itu apa? Mana tafdil? Wa dzakara sahibul wadhih anna nahwiyyin, ya kecuali yang datang dari sananya sama. Wa dzakara sahibul wadhih anna nahwiyyin la yarawna dzalik. Penulis kitab al-wadhih menyebutkan bahwasanya para pakar nahwu la yarawna dzalik, tidak memandang hal itu. yakni afalut tafdil, kemudian maknanya bukan afalut tafdil. Wa anna Abu Ubaidah taqal, dan maksudnya Abu Ubaidah berkata fi qawli ta'ala wa huwa ahwanu alaih innahu bima'na hayyin. Kemudian pada bait al-Farazduq, yaitu bait yang kedua, innal ladzi sama ka sama, innal ma'na azizah tawilah, wa anna nahwiyyin raddu. Dan bahwasanya para ahli nahu membantah Abu Ubaidah atas hal itu, membawa makna az kepada azizah, atwal kepada tawilah. Wa qalu la hujjata fi dzalika lah, mereka mengatakan tidak ada hujjah ya baginya dalam bait tersebut. Ya, karena masih bisa dibawa kepada makna tafdhil. Mana ada yang mau sampaikan? Ya, banyak sih. 1, 2, 3, 4 apa itu? Ya, satu pertemuan lagi buat yang berikutnya saja ya. Ya, terlalu banyak kepalanya. Ya, sudah tidak perlu baca lah, karena khawatir yang membawa ahwan kepada mana hayyin kan. Yang bahirnya tafdil tidak dibawa kepada tafdil, asal dibaca tafsir saja. Ya, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Ahsan lah baca tafsirnya tentang makna wa huwa ahwana alaih. Tafsir Katsir atau Ibnu Jarir ya, lebih selamat. Ya, ya sekarang ringkasannya ya. Coba antum ringkas keadaan isim tafdhil ataupun isim tafdhil memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama dia dalam keadaan mujarrada. Ya. Tidak beral, tidak pula diidhafahkan. Kalau seperti ini keadaan isim tafdhil, maka bagaimana? Dia melazimi apa? Mufradan mudzakkar. Ya. Mufradan mudzakkar. Tidak melihat kepada yang sebelumnya. Apakah sebelumnya mudzakkar mufrad ataupun muannas mufradah atau mutsan ataupun jamak. Ya. Kemudian keadaan yang kedua dari afalut tafdhil yang beral dulu aja dah. Yang diidhafkan ada dua kan? Yang beral. Kalau dia beral bagaimana? Wajib mutabaqah dengan yang sebelumnya. Ya, mudzakkar mudzakkar, mutsanna mutsanna, muannats muannats, jamak jamak. Ah yang ketiga yaitu ketika dia diidhafahkan, dan diidhafahkannya ada dua kan. Yang pertama diidhafahkan kepada yang nakirah. Kalau dia diidhafahkan kepada yang nakirah maka melazimi mudzakkar dan mufrad tanpa peduli dengan yang sebelumnya, apakah mudzakkar atau muannats mutsanna atau jamak. Kemudian yang kedua yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Isim tafdhil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah boleh dengan dua sisi, apabila dimaukan dengannya makna tafdhil. Ya. Yang ini dengan boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama ya, mutabaqah dengan yang sebelumnya, dan ini dikuatkan oleh sebagian. Dan sisi yang kedua ia melazimi mufrad dan mudzakkar. Adapun afalut tafdhil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah dalam keadaan tidak diniatkan makna tafdhil, maka yang melazimi mutabaqah. Itu ringkasannya. Tapi ini kalau sudah lama bisa lupa lagi. Maksud paham banget. Sudah baik nanti ya, sudah lewat 50 aja lupa lagi. Coba Utsman. Tadi rinciannya dijelaskan lagi. Keadaan afalut tafdhil ada tiga. Yang pertama mujarrad. Apabila dia mujarrad, dia melazimi mufrad dan tazkir. Dan keadaan yang kedua, dia dalam keadaan beral. Apabila dia beral, maka dia mufrad dan tazkirnya mengikuti lazimi mutabaqah, harus mengikuti apa yang setelahnya, apa yang sebelumnya. Yang ketiga, dia dalam keadaan beridhofah. Beridhofah ini bisa dalam keadaan dua, yaitu nakirah dan ma'rifah. Apabila dia nakirah, maka dia melazimi mufrad dan tadzkir. Apabila yang kedua, apabila dia beridhofahnya kepada yang ma'rifah, itu ada dua keadaan. Boleh dengan dua keadaan, dua sisi. Pertama, apabila dia di apabila dia ditopahkan kepada yang ma'rifah, maka dia ada dua sisi. Ketika dimaukan taftil, maka dia boleh tazkir dan mufrad. Dan apabila dia tidak diniatkan untuk tafdil, mutabaqah. Apabila dia beri tofah kepada yang ma'rifah, maka ada dua sisi. Pertama, apabila dia diniatkan untuk tafdil, maka ada dua sisi lagi. Yang pertama, dia melazimi mufrad dan tazkir, dan yang kedua, dia mutabaqah. Dan keadaan yang kedua, tidak diniatkan untuk tafdil, maka dia wajib mutabaqah. Contoh af'alu tafdil yang dia kosong dari al ataupun idhofah. Zaidun afdalu min amrin. Kedua, contoh yang dia yang pertama contoh yang pertama adalah yang pertama contoh dari af'alu tafdil yang dia kosong dari al wal idhofah, al dan idhofah, maka dia melazimi tazkir, muzakkar dan ifrad. Contohnya Zaidun afdalu min amrin, Hindun fudla Hindun fudla Hindun afdalu min da'din, Al-Hindani afdalu min Zainabin Zainaba min Zainab. Yang kedua, keadaan af'alu tafdil dalam keadaan beralif dan lam, dan ini melazimi mutabaqah pada apa yang sebelumnya. Contohnya Zaidun afdalu min amrin wa zaidani afdalu. Oh iya, no. Zaidun Zaidun al-afdalu min am Zaidun al-afdalu Az-Zaidani al-afdalani Hindun al-futla Al-Hindani al-futlayani Al-Hindatu al-futlu atau al-futlayat Yang ketiga adalah keadaannya ketika dia diidhofahkan. Ini ada dua sisi. Ima dia diidhofahkan kepada yang nakirah. Ketika dia diidhofahkan kepada nakirah, maka ia melazimi mufrad dan muzakkar. Kedua, apabila ia di idhofankan kepada ma'rifah, maka ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, ini ada dua sisi. Apabila diniatkan tafdil, diniatkan makna tafdil. Yang pertama, melazimi tazkir, melazimi muzakkar dan mufrad. Yang kedua, mutabaqah yang afsah. Adapun apabila tidak diniatkan makna tafdil, maka ia melazimi mutabaqah. Contohnya, contohnya an-nakisu wal ashajju a'dala bani marwana. Makna a'dala di sini adalah adila. Adila. Hafalan sudah semua? Terakhir ya. Yes. Tadi belum kan semua istor kan belum kan? Ya silakan di sisi hafalannya. Qala an-nazim rahmatullahi alaih fi babi ni'ma wa bisa wa ma jara majrahuma فعلان غير متصرفين لما وبيس رافعا اسمين مقارني المضافين لما قارنها كنعم عقب القرما وارفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجم تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه مقد الشهر وما مميز وقيل فاعل في ناو نعم في نحو نعم ما يقول فاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن قدم مشير به كفى كالعلم نعم المكتنى والمكتفى وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مزجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا وأورد المخصوص أيا كان لا تبل بذا فهو يضاهي المثل وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالبوى دون ذا انضمام الحاكثر سوء من مسوء منه للتعجب أفعل للتفضيل وبلذ بي وما به إلى تعجب نصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقدير أو لفظ بمن إن جردا وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا فتل ألزم قن وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. قال الناظم رحمه الله تعالى بأفعل انطق بعدما تعجبا أوجي بأفعل قبل معمول ببا قبل مجرور ببا وتلو أفعل انسبنه كما أوفى قليلين وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبه إن كان عند الحذف معناه يضي وفي كلا الفعلين قدما لزما معنى تصرف بحكم حتما وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى تم غير ذي انتفى غير ذي انتفى وغير ذي وصف نضاه أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشتل نو أشد أو شبهما يخلف ما بعد الشروط عادما بعض الشروط عادما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفل جره بالبا يجب وبالندورهكم لغير ما ذكر ولا تقف على الذي منه أسر وفيل هذا الباب لن يقدم معموله وفصله وفصل ووصله به الجمع وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. فعلان غير متصرفين نئم وبيس رافعان اسمين مقارني المضافين لما قارنها كنئم رقب القرما ويرفعان مدمرا يفسر ميز كنئم قوما معشره. قال المصنف رحمه الله تعالى فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمر يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفائل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمكتفى واجعل كبئس ساء واجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالبا ودون ذا انضمام الحاكثر. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فعلان غير متصرفين نئم وبئس رافعان اسمين مقارنه المضافين لما قارنها كنئم عقب القرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنئم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فهو فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في النحو نئم ما يقول الفاضل. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala, fa'ilani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bisa rafi'ain ismaini muqarinai al-aw mudhafaini lima qaranaha kanima uqbal qurama kanima uqbal qurama wa yarfa'ani mudmarani fasiru mumayizun kanima qaman masyaru wa jamu tamizin wa fa'ilin zahar fi khilafun anhum qad ishtahar وَمَا مُمَيِّزٌ وَقِيلَ فَاعِلُ فِي نَحْوِ مِثْلِ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ وَيُذْكَرُ مَخْصُوصًا بَعْدُ مُبْتَدَا أَوْ خَبَرَ اسْمِ النَّاسِ يَبْدُو أَبَدًا وَإِنْ قَدَّمَ مُشْبِرٌ بِهِ كَفَا كَالْمُنِيبِ وَالْمُقْتَنَى الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى وَجَعَلَكَ بِسَاسَةَ وَجَلْفَعُلَ مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَانِمَ مُسْجَلَ مِثْلُ نِيمَ حَبَّدَ الْفَاعِلُ ذَا وَإِنْ تُرِدَ زَمَنًا فَقُلْ لَا حَبَّدَ وَأَوْلِدَ الْمَخْصُوصَ أَيًّا كَانَ وَلَا تعدل بذا فهو يظهر المثال وما سوى درفع بحبة أو فجر بالبعد ودون دماء ملحا كثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلان غير متصرفين نئما وبيسا رافعان اسمين مقارنه الى مضافين لما قرنها كنئما اقبل كرما اقبل كرما ويرفعان مدمر يفسر مميز كنئما قوما معشر وجم تميز وفاعل ظهر فيه خلاف انهم قد اشتهر. فعلان غير متصرفين نئما وبئس رافعين اسمين ويرفعان مدمر يفسر مقارني ألا مضافين لما قارنها كنيم أقبل قرما ويرفعني مضمر فسر مميز كنيم قوما معشر وجم تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نيم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم المقتنى كالعلم نيم المكتفى والمقتنى كالعلم المكتفى والمقتنى كالعلم المقتنى والمكتفى وجعل كبيسسا وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنيمة مسجلا ومثلني محبذا الفاعل ذا وإن دري ذما فقل لا حبذا. Fi'lan ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bisa rafi'an ismaini ka ni'ma uqbal muqarinai al-aw mudhafaini lima ka ni'ma qaranaha ka ni'ma uqbal qurama wa yarfa'ani mudmaran mufassiru mumayyizun lima kana anhu mumayyizun kani maqaman ma'syaru wa tamyizun wa jam'u tamyizin wa fa'ilin fi dhahar wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi lamun anhum qad ishtahar wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqul fadilu wa yadhkaru mahsusu fihi abada aw khabar wa yadhkaru mahsusu ba'du mubtada aw khabar rasmin laisa yabdu abada wa yuqaddamu mushirun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muktafa waj'al kabisa sa'a waj'al fa'ula min di salasatin kani imam musjala wa wa mithlu ni'ma habbadal fa'il huda wa in turid zaman faqul la habada wa ulidal maqsusi ayyan kana la ta'dil bidha fa huwa yudahil masala. pertemuan ini kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.